Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullahu bi annahu rabbun la ilaha illa huwa akramana bidinil islam wa hadana ila ta'atihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin al-Mustafa qad allamana al-haqqa wa hadana ila ibadatillahi al-ahad. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik wahdina ila sabilik. Pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan dan kami cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Tentunya sebuah rasa yang sangat tenang dan aman, damai akan menyelusupi relung-relung hati kita bila kita tetap konsisten menjalankan nilai-nilai agama ini dalam kehidupan kita sampai akhir hayat. Pada pertemuan yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian tafsir Syakrawi pada surah An-Nisa ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ajakan ini diutamakan dan ditujukan kepada orang-orang yang beriman, namun juga tetap berlaku untuk manusia-manusia yang non-muslim. Agar apa? Supaya Islam ini, agama ini teramalkan baik orang yang meyakininya sebagai sebuah manhaj, mempercayainya sebagai sebuah akidah, ataupun orang yang mengambil manfaat dari ajaran-ajaran yang mulia yang dapat jadi titik temu bagi rasa kemanusiaan secara universal. Pendengar yang berbahagia, ayat ini bercerita sebagai aturan ya, tentang perpindahan harta dari tangan seorang muslim kepada muslim yang lain. Artinya bagaimana Allah mengatur muamalah antara sesama manusia. Dan yang menariknya, ayat ini diletakkan pada ayat setelah proses perkawinan dan aturan-aturan yang di dalamnya, termasuk juga bagaimana Allah memberi tobat kepada manusia agar tetap termotivasi untuk bertobat, dilanjutkan dengan bagaimana mengatur hubungan muamalah maliyah, khususnya harta, antar sama manusia. Dimulai dengan larangan, jangan kamu memakan harta sama kamu dengan yang batil, dengan cara yang tidak benar. Nah, larangan ini sangat bermanfaat bagi seseorang. Nah, bila ini berlaku dan kita semua memahami ayat ini, maka selamatlah harta kita. Contoh, si A memahami ayat ini, tidak mengambil harta saudaranya dengan yang batil. Si B juga sama, tidak mengambil harta saudaranya yang batil. C juga berpikir yang sama, D dan E sampailah seluruh manusia berpikir yang sama, tidak mau mengambil harta kawannya dengan cara yang batil. Maka hasilnya apa? Maka akan selamatlah harta dari pencurian, dari penipuan, dari ketamakan-ketamakan yang tidak benar, berbagai kecurangan, akan selamat. Sebab apa? Sebab mereka masing-masing berprinsip tidak akan memakan harta kawannya atau saudaranya dengan cara yang batil, yang tidak benar. Nah, yang hanya boleh di sini adalah pintu perdagangan. Itu pun lewat sebuah saling redo. Nah, makanya dalam perdagangan dalam Islam ini diatur, tidak hanya barangnya saja yang harus ada, tapi jangan ada paksaan dan intimidasi dalam proses jual beli itu sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh dirimu. Artinya apa? Dengan cara memakan harta saudara, dengan cara dagang yang dihancurkan, atau maaf, dengan cara dagang yang tidak benar, berarti sama dengan membunuh diri. Membunuh itu apa artinya? Merusak sistem yang ada kita sekarang ini. Ya. Seluruh ibu-ibu atau para konsumen di pasar-pasar, khususnya pasar tradisional, ini khawatir. Kenapa? Timbangan tak cocok. Iya. Nah, timbangan tidak benar. Yang seharusnya sekilo jadi 9,5. Padahal harga-harga sekilo. Nah, ini bila terjadi pada seluruh level, maka matilah manusia. Mati dalam artian bukan mati terkubur, tidak. Mati kehilangan rasa aman ketika berbelanja. Iya. Kehilangan kepercayaan kepada pedagang. Kehilangan kepercayaan kepada agen-agen. Kehilangan kepercayaan kepada sistem perdagangan. Kalau udah begitu, kapan lagi ada kemajuan? Nah, saya melihat bahwa jika sebuah tempat pariwisata misalnya, tujuan, destinasi dari sebuah pariwisata, mereka kan berjualan baik buah-buahan ataupun barang-barang. Bila sekali saja mereka melakukan penipuan terhadap konsumen yang datang dari jauh sebagai wisatawan, yakinlah pada saat itu mereka telah mematikan diri mereka sendiri dengan tidak akan ada orang yang membeli dagangan mereka. Iya. Itu kan mati namanya. Nah, itu kalau kita pandang zoom dari sudut sebuah daerah yang menjadi tujuan wisata. Bukankah Medan ini, bukankah Sumatera Utara ini, bukankah Indonesia ini adalah manusia yang tempat manusia berdagang dan bermuamalah? Bila tidak terjadi keadilan dan rasa aman pada perdagangan mereka, investor lari. Yang dari luar negeri tak mau datang. Yang dari dalam negeri terjadi capital flight. Modal-modal yang terbang keluar. Akhirnya apa? Mati. Pemuda bertambah, pekerjaan tak ada. Yang sudah bekerja di PHK. Nah, tambah yang di PHK menganggur, yang pemuda yang tidak punya kerja tetap tak punya kerja. Terjadilah kematian. Apa? Artinya manusia tidak lagi mendapatkan kebaikan kehidupan yang normal dalam kehidupan. Iya. Ini mungkin bisa Pak Safian dan Ustaz Perdana menambahin. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan ini ayat ini mengajak sama kita supaya kita selalu mewaspadai, jangan sampai harta orang kita makan. Betul. Kebanyakan orang usik dengan dapur orang untuk mengambil income pribadinya. Iya. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan bagi kita dengan ayat ini, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta di antara kamu dengan yang batil, menipu, kemudian melebih-lebihi timbangan dan sebagainya, sehingga kita terjerumus dengan perbuatan yang batil. Perintah di sini adalah perintah kolektif, yaitu larangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil, adalah perintah kolektif. Manusia Allah perintahkan agar benar-benar mematuhi perintah kolektif keseluruhan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mewasiatkan dan memerintahkan agar jangan mengeluarkan satu sen pun kecuali untuk kebaikan. Amwal di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan makna yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Syarawi dengan tafsirnya. Jadi maksudkan agar kamu jangan memakan harta saudaramu. Keterangan teks ini karena memang sudah menjadi kebiasaan bahwa sebagian perintah Allah tidak diperuntukkan bagi komunitas pemangsa saja atau komunitas yang dimangsa, tapi untuk semua. Kadang seorang menjadi pemakan harta orang lain, tapi pada waktu yang lain dia akan menjadi objek yang dimakan. Para pendengar RRI rahimakumullah, kata al-akal di sini harus kita ambil dengan makna fenomena kehidupan kita yang terus berulang-ulang. Ketika ayat ini turunkan, umat Islam pada saat itu mengatakan bahwasannya kami tidak akan memakan harta saudara kami. Kemudian mereka merasa keberatan untuk makan di rumah saudaranya. Rasul kemudian menjelaskan bahwa memakan jamuan adalah satu penghormatan bagi tuan rumah dan bukan sebagai suatu kebatilan. Inti tambahan dari kami. Iya, saya juga ingin sedikit menambahkan di sini Ustaz Hanafi bahwasanya Allah mempergunakan redaksi la ta'kulu amwalakum. Kenapa Allah menggunakan kata-kata makan? Bukan Allah menggunakan kata-kata ambil. Jangan kamu ambil harta kamu dengan jalan yang batil. Akan tapi Allah menggunakan makan. Ini karena kata makan itu kata kerja yang selalu dilakukan oleh manusia berulang-ulang, dan itu adalah merupakan bagian dari kehidupannya. Jadi Allah mempergunakan jangan kamu makan harta kamu untuk menunjukkan bahwa jangan jadikan itu sebagai kehidupan kamu, perbuatan kamu. Kemudian jangan makan ini berulang-ulang. Jadi memakan harta itu bukan tidak, larangan itu bukan hanya sekali, akan tetapi jangan dilakukan berkali-kali. Nah, kalau kita lihat sekarang Ustaz Hanafi, ada gambaran-gambaran di mana kalau kita ingin mengurus sesuatu di Indonesia ini, itu akan sangat sulit kalau tidak dikasih kita memberikan sedikit uang pelicinnya, uang mudah ini kepada tempat yang kita urus begitu. Ini bagaimana status uang ini Ustaz? Ya, kita terpaksa. Bagaimana status uang ini diterima oleh si yang mengurus urusan kita ini? Apakah itu termasuk ta'kulu amwalakum bina'at bil batil atau hal-hal yang sah-sah saja? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat ini dari segi hukum, hukum itu kan berbicara pada tataran konsep yang jelas dan baku. Nah, bila orang ini mengambil itu dengan cara paksa, artinya apa? Padahal pada dasarnya tugas dia, tugas dia untuk melakukan itu. Nah, ketika seseorang dipaksanya harus membayar yang memang menjadi tugas dia, itu salah. Dia nggak bilang dia minta nih Ustaz, dia diam aja. Memang dia diam aja. Tapi cuma tidak diurusnya. Sama saja kan? Artinya apa? Disitulah keperluan tadi, sense kecerdasan spiritual tadi. Maksudnya itu kalau sudah menjadi suatu kewajiban, laksanakan. Nah, bila terjadi pelambatan, pentakhiran diakibatkan oleh tidaknya dibayar oleh orang lain, itu udah salah. Iya. Padahal itu tugas dia. Kecuali memang dia tidak meminta dan tetap dia bekerja secara sigap dan cepat. Nah, orang yang dibantu ini memberi. Dalam artian ya rasa terima kasih dia. Dia tidak minta apa-apa dan tidak mengharapkan apa-apa. Ya sudah, alhamdulillah terima. Kira-kira Ustaz, kalau apa konsekuensi harta yang diperoleh dengan cara yang batil ini? Keluarkan. Dia jangan ada bagian dari harta kita, keluarkan untuk kepentingan-kepentingan sosial. Artinya jangan harapkan itu ada pahalanya, bukan harta dia. Gak, maksud saya begini Ustaz, apa hal-hal yang membahayakan seandainya harta ini kita makan? Subhanallah, Nabi pernah mengatakan salah satu doa yang ditolak adalah doa dari seorang yang tumbuh dagingnya dari harta yang haram. Berdoa dia kusut masai. Digambarkan dalam sebuah hadis, dia berada di padang pasir yang sangat gersang. Tak ada yang bisa membantunya. Pakaiannya udah kumal, tak boleh diganti. Wajahnya udah penuh dengan debu. Dia mengatakan, Tuhan bantu saya, bantu saya. Ya Rabb. Apa kata Tuhan? Anu istajabullah. Bagaimana mereka dikabulkan? Makalu haram, wamalbasu haram, ya wamashrabu haram. Kalau kita begitulah. Wa ukhiza bil haram. Dia makanannya haram, pakaiannya haram, minumnya haram. Dia dikasih makan dengan cara yang haram. Fa ana istajabullah. Mana bagaimana beristijabah? Yang kedua, kalau kita melihat akan terjadi kerusakan moral pada manusia. Manusia bila tidak lagi menghormati cara dia mengambil, maka dia tidak peduli bagaimana cara dia mengeluarkan. Tapi bila dia menghormati cara dia mengambil, paham dia bahwasanya harta ini ada harta yang sangat bermanfaat yang diberikan oleh Allah rezeki kepadanya, dia akan hati-hati untuk mengeluarkannya. Artinya tidak akan dikeluarkannya untuk tambul bersama kawan-kawannya, minum arak, minum tua, atau na'unuzubillahnya dia tidak akan gunakan harta itu untuk membawa seorang gadis walaupun cantik ke sebuah hotel dia berzina di sana. Tidak akan dilaksanakannya. Kenapa? Dia tahu hartanya itu adalah harta yang diberkahi Allah. Artinya begini Ustaz, ketika ada orang yang masuk ke night club, ada orang yang disco-disco, itu kemungkinan besar harta yang diperolehnya itu adalah harta yang batil. Iya, harta yang batil. Harta batil. Nah, ataupun harta memang halal. Iya. Karena kerja dia sendiri, nah, tapi pemanfaatannya karena kalbunya rusak, maka pemanfaatan terhadap harta itu juga rusak. Juga rusak. Iya. Hartanya kan bagaikan sebuah alat. Dia mengikut tuannya. Nah, ini makanya oleh sebab itu Rasulullah senantiasa menasihati kita nanti pada suatu saat di hari kiamat, ketika Anda ditanya di hadapan mahkamah Allah tentang harta, dari mana didapat dan kemana diimpakkan. Ya, ada satu hal yang menarik dari pernyataan Ustaz tadi. Ketika Ustaz mengatakan harta yang diperoleh dengan cara yang batil itu akan menyebabkan pembentukan manusia itu adalah pembentukan manusia yang tidak baik. Iya. Ya. Tidak hanya pada diri kita. Kalau kita sebagai seorang kepala rumah tangga, kalau kita berikan kepada keluarga kita harta yang batil, berarti kita menumbuhkan mereka dengan pertumbuhan yang tidak baik. Tidak baik, betul. Artinya, kalau terjadi kondisi-kondisi dalam sebuah rumah tangga cekcok, anak-anak kalau diperintah tidak mau menurut dan sebagainya, ini bisa juga kita harus merenungkan kembali. Mungkin saja harta yang kita beri itu adalah harta yang tidak baik. Ya, salah satu cara perenungan itu ya. Iya, harus itu dan senantiasa itu. Nah, pendengar yang berbahagia, cukup menarik perbincangan kita pada saat ini, dan itu adalah merupakan hasil dari sebuah khalajatun nafs atau apa, lintasan jiwa, agar kita tetap berada pada nilai-nilai ilahiyah. Amin. Dan manhajul Qur'anul Karim. Amin. Bila taufik wal hidayah, kami tim Safiul Azhar, Ustaz Safiyar Hanafi dan Ustaz Ahmad Perdana mengucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Safiyar, antum ingin bergabung lagi jadi ya, atau hanya cuman